Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita di hari Jumat 21 Juni 2024 bersama Mika Velma dan saya Ajro Hadi. Pemerintah Jepang telah menyetujui langkah-langkah baru untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warga negara asing untuk tinggal dan bekerja di negara ini. Langkah ini menyusul diberlakukannya rancangan undang-undang untuk meluncurkan program magang kerja teknis baru bagi pekerja asing. Pada prinsipnya, tujuannya adalah agar para pemagang kerja teknis memperoleh status pekerja berketerampilan khusus dalam waktu 3 tahun. Pemerintah mengadakan pertemuan para menteri terkait pada hari Jumat. Mereka merevisi peta jalan hingga tahun fiskal 2026 untuk mewujudkan yang disebut sebagai masyarakat yang hidup berdampingan secara harmonis dengan warga negara asing. Peta jalan baru tersebut menyatakan calon pemagang kerja teknis asing harus menerima bantuan untuk belajar bahasa Jepang sebelum mereka tiba. Peta jalan ini menyerukan kepada perusahaan-perusahaan yang menerima pemagang untuk mencari cara guna secara aktif membantu mereka meningkatkan keterampilan bahasanya. Pemerintah juga akan menerapkan sistem yang diperlukan guna memastikan program magang kerja teknis yang baru berjalan dengan lancar. Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Hayashi Yoshimasa mengatakan, Jepang harus mewujudkan masyarakat yang warga negara Jepang dan warga negara asingnya dapat saling menghormati, serta hidup dengan aman secara berdampingan. Badan Eksplorasi Antariksa Jepang atau JAXA mengatakan pihaknya telah mengalami beberapa kali serangan siber sejak tahun lalu hingga tahun ini. Dikatakan sejumlah data mungkin telah bocor. Sumber yang dekat dengan masalah ini mengatakan, dokumen-dokumen yang sangat rahasia mungkin termasuk di antara dokumen-dokumen yang diakses peretas. JAXA mengatakan tahun lalu pihaknya menjadi sasaran akses eksternal yang tidak sah, dan hal itu mungkin menyebabkan bocornya informasi pribadi staf dari peladennya. Badan Antariksa tersebut mengatakan sejak saat itu pihaknya telah menyelidiki tingkat kerusakan dan bagaimana sistemnya disusupi. Namun serangan siber terhadap JAXA terus berlanjut hingga tahun ini. Badan tersebut mengatakan penyelidikan masih dilakukan terkait data yang mungkin bocor. Pihaknya menolak memberikan perincian dengan alasan keamanan. Dikatakan karena informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional, seperti Maksud kami dikatakan bahwa informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional seperti pengoperasian roket dan satelit ditangani oleh jaringan terpisah dan tidak terdampak serangan tersebut. Sumber itu mengatakan lebih dari 5.000 kumpulan data disimpan di server yang diretas tahun lalu, termasuk informasi pribadi mulai dari pejabat tinggi hingga staf temporer JAXA. Ditambahkannya ada kemungkinan peretas menggunakan data tersebut untuk mengakses dokumen yang sangat rahasia yang dilindungi berdasarkan perjanjian kerahasiaan antara JAXA dengan perusahaan atau organisasi lain. JAXA mengatakan serangan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan, organisasi, dan warga terkait. Pihaknya mengatakan akan terus menyelidiki masalah ini dan mengambil tindakan untuk menanggulangi serangan lebih lanjut. Para pejabat cuaca Jepang mengatakan musim hujan tampaknya telah dimulai di kawasan Kinki, Tokai, dan Kanto Koshin termasuk Tokyo. Mereka memperkirakan hari-hari hujan dan berawan akan terjadi di kawasan ini dalam sepekan ke depan. Badan Meteorologi Jepang mengumumkan hal tersebut pada Jumat pagi. Hujan makin deras di kawasan Kanto Koshin dan Tokai karena faktor cuaca dan sistem tekanan rendah. Musim hujan untuk kawasan Kinki dan Tokai 23 hari lebih lambat dibandingkan tahun lalu dan 15 hari lebih lambat dari rata-rata. Awal musim hujan di kawasan Kanto Koshin lebih lambat 13 hari dibandingkan tahun lalu dan 14 hari lebih lambat dari biasanya. Masih bersama NHK World Japan. Buku putih komprehensif pertama mengenai kebijakan anak-anak di Jepang telah disetujui dalam rapat kabinet pada hari Jumat. Pemerintah Jepang menyusun laporan tahunan untuk segera mendorong langkah yang berkaitan dengan anak-anak. Setelah peluncuran Badan Anak dan Keluarga pada bulan April tahun lalu, pemerintah menggabungkan 3 makalah tahunan terkait kebijakan anak, termasuk penurunan angka kelahiran, ke dalam satu laporan. Makalah ini memerinci langkah-langkah yang dirancang tahun lalu, seperti perluasan tunjangan anak. Hal ini juga menjelaskan pengenalan sistem yang memungkinkan taman kanak-kanak dan fasilitas lainnya untuk menjaga anak-anak meskipun orang tua mereka tidak bekerja. Laporan ini juga menguraikan praktik-praktik unggulan yang sudah berlaku di seluruh negeri. Laporan tersebut mengutip contoh pejabat publik dan pakar yang bekerja sama untuk mengurangi memerangi penindasan dan bunuh diri di Prefektur Nagano dan Kota Kumamoto. Pemerintah mengatakan pihaknya memilih contoh-contoh ini setelah mendengar suara generasi muda. Pemerintah bermaksud untuk mempromosikan kebijakan terkait anak secara komprehensif dengan menyebarkan praktik-praktik ini ke seluruh negeri. Jepang memutuskan untuk memberikan sanksi kepada 10 entitas negara ketiga yang diduga memasok barang-barang ke Rusia yang dapat dikonversi untuk keperluan militer. Pemerintah dalam rapat kabinet pada hari Jumat menyetujui untuk melarang ekspor ke 10 perusahaan yang berbasis di China, India, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Pemerintah juga memutuskan untuk membekukan aset sebuah perusahaan manajemen kapal di Uni Emirat Arab dengan alasan keterlibatannya dalam impor minyak Rusia. Pada KTT G7 yang diadakan di Italia pekan lalu, para pemimpin negara anggotanya menyampaikan keprihatinan atas China dan negara-negara ketiga lainnya yang menyediakan barang-barang yang bisa digunakan untuk sipil dan militer ke Rusia untuk membantu invasi ke Ukraina. Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio mengatakan pada saat itu bahwa Jepang akan bergabung dengan negara-negara G7 lainnya dalam menerapkan sanksi baru. Menteri Sekretaris Kabinet Hayashi Yoshimasa mengatakan pada hari Jumat bahwa langkah-langkah baru ini menargetkan organisasi-organisasi yang terlibat dalam menghindari sanksi terhadap Rusia. Ia menambahkan Jepang akan terus bekerja sama dengan G7 dan komunitas internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tidak akan menutup kemungkinan memasok senjata ke Korea Utara saat ia membuat perjanjian antara Moskwa dan Pyongyang. Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menandatangani perjanjian pada hari Rabu di Pyongyang. Teks perjanjian yang dipublikasikan oleh Korea Utara menyatakan kedua negara akan saling memberikan bantuan militer jika salah satu dari negara itu berada dalam keadaan perang karena invasi bersenjata. Putin berbicara dalam konferensi pers di ibu kota Vietnam, Hanoi, yang ia kunjungi setelah lawatannya ke Korea Utara. Ia ditanya oleh seorang wartawan apakah dapat dianggap sebagai invasi bersenjata jika Ukraina diketahui telah menyerang posisi di wilayah Rusia dengan senjata yang dipasok oleh Barat. Putin mengatakan situasi seperti itu hampir memenuhi syarat tersebut dan Moskwa sedang melakukan analisis. Ia juga mengatakan Rusia berhak memasok senjata ke belahan dunia lain termasuk Korea Utara. Namun Putin menekankan bahwa fakta tersebut tidak berbeda dengan perjanjian yang dibuat antara Uni Soviet dan Korea Utara. Pernyataan ini kontras dengan penilaian Kim bahwa hubungan antara Korea Utara dan Rusia telah mencapai tingkat aliansi. Moskwa juga belum merilis isi perjanjian tersebut. Saudara, sebuah kalender dirilis untuk membantu pendaki Gunung Fuji menghindari hari-hari ramai selama musim pendakian musim panas yang dimulai pada bulan Juli. Dewan Warisan Budaya Dunia Fujisan yang terdiri dari pejabat prefektur tetangga Yamanashi dan Shizuoka membuat kalender tersebut. Kalender ini menunjukkan hari-hari yang diperkirakan akan menarik banyak orang di Gunung Fuji berdasarkan jumlah pengunjung tahun lalu. Kalender itu menunjukkan akhir pekan antara 1 Juli dan 10 September serta periode liburan musim panas antara 7 dan 18 Agustus kemungkinan besar akan padat. Dewan tersebut juga membuat video yang mengimbau para pendaki agar menghindari pergi ke puncak gunung antara pukul 3 pagi hingga fajar saat kawasan itu paling ramai. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.